Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azani wa azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita telah barakallahu fikum melanjutkan uraian penyusun kitab terkait dengan Kitabul Adzkar wa Da'awat, yaitu beberapa adab dan etika dalam berdoa. Barakallahu fikum. Nah, di antara adab dan etika berdoa adalah apa, antum? Mengangkat kedua tangan, antum. Apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah, antum. Menghadap kiblat, antum. Menutup mulut, apa? Berwudu, labas, antum. Memilih waktu-waktu yang mustajab, antum. Apa? Bisik-bisik, bersolawat, nah, antum. Yang keras suaranya. Apa? Apa katanya? Dikasih. Ketika sedang sujud, yaitu tadi waktu-waktu yang mustajab, itu diantaranya adab atau etikanya, antum. Apa? Tidak terlalu cepat kecewa, nggak ada kemarin gitu kita bahas. Labas, tapi itu disebutkan oleh mereka. Nah, ada tambahan, antum. Apa? Itu waktu mustajab. Adab dan etika, antum. Apa? Nah, dengan suara yang lirih. Labas, antum. Si kembar. Dengan apa? Memelas. Labas. Barakallahu fikum. Hah, antum? Ya. Bahasa salawat sudah. Nah, tidak memaksakan diri. Ya, tidak takalluf untuk bersajak. Nah, dalam doa, ya. Tapi kalau dia tidak merasa takalluf, memang dia punya bakat barakallahu fikum syair, ya. Bagi dia tidak ada susahnya, dia bisa barakallahu fikum menyusun barakallahu fikum lafaz-lafaz doanya dengan sangat indah, bersajak barakallahu fikum, maka labas. Nah, tadi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fil awradi wa fadliha wa tawzi'il ibadati ala maqadiril awqati. Pasal tentang wirid-wirid dan keutamaannya, dan juga membagi ibadah-ibadah sesuai dengan kadar waktu-waktunya. I'lam annahu idza hasalatil ma'rifatu lillahi subhanahu wat tasdiqu biwa'dihi wal ilmu bikisaril umri wajaba tarkut taksiri fi hadzal umril qasiri. Nah, beliau mengawali pasal ini dengan ucapan yang sangat dalam, nasihat yang sangat mengena untuk kita semua. Kata beliau, ketahuilah, apabila pengetahuan tentang Allah itu telah tercapai dan membenarkan akan janji-janji Allah juga barakallahu fikum ada pada dirinya, dan mengetahui betapa pendeknya umur. Jadi ada tiga poin yang disebutkan oleh beliau. Ketika seseorang itu telah memiliki ma'rifatullah, kemudian tasdiq biwa'dihi, dan al-ilmu biqasri al-umri. Nah, dia telah mengenal Allah, dia percaya dengan janji-janji Allah, dan dia tahu juga betapa singkat dan pendeknya umur kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka kata beliau, wajib bagi orang yang mengetahui dan mencapai hal tersebut untuk tidak menyepelekan, ya, barakallahu fikum, perkara wirid dan zikir dalam umur kita yang sangat singkat ini. Nah, jadi ketika kita tahu umur kita sangat pendek, ketika kita yakin dengan janji-janji Allah, masalah wirid-wirid itu jangan disepelekan, jangan diremehkan. Wan nafsu mata waqafat ala fannin wahidin hasalalaha malalun. Dan kata beliau, jiwa, tatkala jiwa itu berhenti di salah satu bidang, di salah satu jenis dari sebuah amalan, maka akan muncul rasa bosan. Nah, itu adalah karakter pembawaan asli dari jiwa-jiwa kita. Manusia itu memang di antara barakallahu fikum tabiatnya cepat bosan. Ya. Apalagi kalau dia mengalami atau menjalani rutinitas yang itu-itu saja. Nah, barakallahu fikum. Maka kebosanan itu akan menimpa dia. Barakallahu fikum. Faminat talattufi nakluha min fannin ila fannin, kata beliau. Maka termasuk cara untuk meredakan kebosanan tadi, cara untuk menyembuhkan kebosanan tadi adalah memindah jiwa kita dari satu bidang amalan ke bidang yang lain. Dari satu jenis perbuatan ke perbuatan yang lain. Nah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita yang sangat paham dengan karakter manusia, Allah tidak membuat ragam ubudiyah dalam satu jenis. Ya, nah. Misal, sholat saja. Seseorang itu hanya dianjurkan untuk sholat terus sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah. Nah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuat dan barakallahu fikum memberikan aturan, ya, bentuk dan ragam ibadah yang bermacam-macam. Ya, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada jihad, barakallahu fikum, ada sedekah. Nah, ya. Jadi itu termasuk bentuk rahmatnya Allah. Yang pertama diantaranya adalah tujuannya agar kita tidak cepat bosan, ya. Misal cuman ibadah itu cuman sholat saja. Nah, baik. Maka manusia akan bosan dalam melakukan ubudiyah. Ketika dia bosan dan dia tidak bisa menangani kebosanannya, dia akan pindah pada perbuatan yang lebih parah. Barakallahu, yang jelek. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan beberapa bentuk-bentuk dan ragam ibadah. Barakallahu fikum. Nah. Dan juga barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang kondisi hamba-hambanya. Antara yang satu dengan yang lain memiliki kadar kemampuan yang berbeda. Ya. Nah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga kalau ibadah itu hanya di barakallahu fikum buat dalam bentuk sedekah bil mal, maka yang miskin-miskin barakallahu fikum akan luput dari ibadah tadi. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Agar manusia bisa menyesuaikan diri ibadah yang dia mampu, yang dia barakallahu fikum na'am, cocok untuk kondisi dirinya, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Waqad qala Allah ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Surat Al-Insan ayat 25 dan 26. Allah mengatakan, dan sebutlah, ingatlah nama Rabbmu di waktu pagi dan sore hari. Dan pada sebagian malam, sujudlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya pada, ya, bagian malam yang panjang. Barakallahu fikum. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ragam ibadah. Yang pertama dalam bentuk zikir, yang kedua dalam bentuk sholatul lail, kemudian tasbih dan seterusnya. Nah. Fahadihi wa nahwuhu mimma zukira minal ayati fi dhalika yadullu ala anna tariqa ilallahi ta'ala muraqabatul awqati wa imaratuha bil awradi ala dawami, kata beliau. Pada ayat ini dan yang semisal dengannya, dari apa-apa yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran dalam masalah ini, menunjukkan bahwa jalan menuju Allah adalah dengan cara menjaga waktu. Nah, dan barakallahu fikum, tayyib, membangun waktu tadi, mengisi waktu tadi dengan hal-hal yang barakallahu fikum bermanfaat. Yaitu dengan wirid-wirid secara terus-menerus. Barakallahu fikum. Naam. Jadi yang namanya wirid dan zikir itu tidak lepas dari barakallahu fikum dari kita. Naam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Al-Furqan ayat 62. Allah mengatakan dialah zat yang menjadikan malam dan siang silih berganti, ya, khilfatan, mengalami siklus barakallahu fikum, silih berganti bagi siapapun yang ingin mengambil pelajaran dan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ai yakhlufu ahaduhuma al-akhara liyutadaraka fi ahadihima ma fata fil akhar. Nah, maksud dari ayat ini adalah dialah Allah yang menjadikan salah satu dari bagian hari, yaitu malam ataupun siang, akan menggantikan bagian yang lain. Ya. Nah. Siang menggantikan malam. Malam menggantikan siang. Seperti itu terus. Tujuannya diantaranya adalah agar barakallahu fikum, dia bisa menggapai atau meraih pada salah satu bagian dua waktu tadi apa yang luput di bagian yang lain. Nah. Sehingga ketika dia luput melakukan ubudiyah di siang hari karena begitu banyaknya kerjaan dan kesibukan dia, maka di malam hari dia bisa mengisi barakallahu fikum kekosongan, ya, apa yang dia luput pada siang harinya. Begitu juga yang luput di siang hari, di malam hari bisa dia kerjakan barakallahu fikum, na'am, di siang harinya, ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Makanya ada di antaranya sholat duha, kemudian juga sholat witir atau sholat tahajud barakallahu fikum, na'am. Yang luput dari sholat tahajud di malam hari bisa dia kerjakan sholat duha. Yang luput sholat duha bisa dia kerjakan barakallahu fikum sholat tahajud. Nah, tayyib. Jadi itu merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membuat pergantian hari itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita yang dilakukan pada sebagian waktunya. Nah, dan kalau mau melihat barakallahu fikum, senikmat-nikmat hidup itu adalah hidupnya para thalabatul ilm. Ya, nah, antum-antum masya Allah. Ya, itu dah paling zen, paling nikmat, ya, hidupnya menungso. Paham ya? Nah, sudah itu sudah. Wah, sudah melampaui segala sesuatu barakallahu. Ya, nah. Kerja dan amalan yang kita lakukan barakallahu fikum itu bisa sangat-sangat sempurna bagi orang-orang yang memang menghargai waktu dan kesempatan. Nah, ya, umur masih muda, ya, tenaga masih kuat, Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kemudian masalah biaya sudah ditanggung sama orang tua. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Apalagi? Iya. Yang bisa mengganggu pikiran kita. Barakallahu fikum. Naam. Untuk memaksimalkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya isinya adalah bentuk ubudiyah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Itu yang membuat orang-orang yang ngerti agama itu sangat iri dengan para penuntut ilmu. Sangat pengen menjalani kehidupan seperti yang antum jalani. Barakallahu fikum. Nah. Sudah senikmat-nikmatnya hidup itu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menasihatkan kepada para talabatul ilm untuk bersabar. Ya. Isbir ala muril jafa min muallimi. Fa inna rusubal ilmi min nafaratih. Sabar dalam menuntut ilmu. Walaupun kamu berhadapan dengan guru yang kaku. Guru yang keras ya. Guru yang barakallahu fikum naam. Punya standarisasi yang tinggi. Antum benar-benar barakallahu fikum naam. Tayyib. Digembleng dan di kader dengan luar biasa. Nah, sabar kata beliau. Karena ilmu itu akan meresap. Tayyib. Karena sifat dia yang seperti itu. Nah. Iya. Dengan kerasnya, dengan karakternya yang seperti itu akan membentuk barakallahu fikum kekokohan ilmu yang ada pada kita. Itu nasihat Imam Syafi'i barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Bukan berarti kita ketika belajar tidak menemukan kesulitan, ujian barakallahu fikum na'am atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sama ya. Anak-anak muda yang di luar sana jangan antum kira mereka hanya bersenang-senang hidupnya berhura-hura. Apalagi kalau malam sekarang ya kan. Nah, tahu sendiri anak-anak yang awam itu yang enggak tahu di pondok pesantren. Ya, nah mulai dari sekarang udah persiapan itu. Barakallahu fikum beli jagung bakar ya kan. Nah, beli barakallahu fikum apa itu? Kembang api barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Iya. Kelihatan dari pandangan kita seolah-olah hidup mereka begitu menyenangkan. Padahal barakallahu fikum iya, sangat menyedihkan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Mereka itu seperti barakallahu fikum mayat hidup, ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Iya. Takbirlah untuk seorang pemuda yang tidak pernah merasakan menuntut ilmu, tidak pernah merasakan nyantri. Nah, wakabbir alaihi arba'an liwafatih. Takbir 4 kali untuk menunjukkan dia telah mati, walaupun barakallahu fikum jasadnya masih bergerak. Nah, wujuduhu kaadamihi. Barakallahu fikum. Iya, sakit. Mereka juga mengalami rasa sakit, bahkan mungkin lebih perih daripada kita. Ya. Nah, sakitnya anak-anak muda barakallahu fikum dalam dunia mereka. Nah. Iya. Yang bunuh diri banyak barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yang kena narkoba banyak. Iya, barakallahu fikum. Naam. Yang kena barakallahu fikum mabok-mabokan banyak. Nah, jangan dikira mereka enggak punya masalah. Masalah mereka lebih banyak daripada penuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Nah, jadi jangan kita barakallahu fikum na'am tertipu barakallahu fikum dengan kondisi anak-anak muda di luaran sana. Nah, sudah percaya kata saya ya. Seenak-enaknya urip Ya, hidup itu ya, hidupnya pala penuntut ilmu sudah. Barakallahu fikum. Sudah. Enggak ada lagi lawannya itu. Ya, number one itu sudah. Nah, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu enggak ada tandingannya apapun itu dari perkara dunia ini. Barakallahu. Itu senikmat-nikmatnya jalan hidup barakallahu fikum adalah kehidupan para penuntut ilmu. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala bayanu adadil awradil laili wan nahari wa tartibiha. Penjelasan tentang barakallahu fikum jumlah wirid malam dan siang dan juga urutannya. Nah, auradun nahar sab'atun wa auradul laili sittatun. Wirid-wirid siang itu ada 7. Wirid-wirid malam ada 6. Nah, jadi total semuanya ada 13. Barakallahu fikum. Naam. Falnadzkur fadilata kulli wirdin wa wazifatahu wa ma yata'allaqu bihi. Maka di sini kami akan menyebutkan keutamaan masing-masing dari wirid tadi dan tugas-tugasnya juga segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ya. Ini wirid ala aswaja. Ya. Wirid ala ahli sunnah wal jamaah. Wirid ala salaf. Bukan wirid-wirid sufi. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Karena semuanya berdasarkan riwayat yang datang dari Nabi SAW. Nah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang aneh-aneh. Ya. Nah. Tapi kalau wirid-wirid yang lain, nah itu mesti ada yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Kemudian tata cara dan kaifiah juga yang tidak normal. Nah, kalau ini insya Allah apa yang disebutkan oleh beliau, wirid-wirid yang sunnah. Nah. Al-wirdul awal min awradin nahar. Wirid yang pertama. Yaitu dari wirid-wirid siang. Nah, ya wirid itu semakna dengan zikir. Barakallahu fikum. Baik. Ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'is syamsi. Yang dimaksud dengan siang itu adalah yaitu jarak waktu antara terbitnya fajar kedua sampai terbitnya matahari. Nah, ini bagian pertama, ya. Wirid yang kita lakukan ketika terbit fajar yang kedua, itu ketika sholat subuh, sampai terbitnya matahari. Nah, barakallahu fikum. Wahuwa waktun syarifun, kata beliau. Dan waktu ini termasuk waktu yang sangat mulia. Ya. Waktu dalam mengawali hari kita. Bagian pertama dalam satu hari. Waqad aqsamallahu ta'ala bihi faqala. Dan sungguh Allah ta'ala bersumpah menggunakan waktu tersebut. Yaitu jarak waktu dari terbitnya fajar sampai barakallahu fikum terbitnya matahari. Allah mengatakan wassubhi idza tanaffasa. Ya, wassubhi idza tanaffas. Naam. Dan waktu subuh atau dan demi ya, demi waktu subuh ketika dia menyingsing. Nah, barakallahu fikum. Menyingsing itu kan secara berangsur-angsur. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ay awalun nahar wa akhiruhu. Tayyib. Ayy banat ala'imu subhi. Naam. Banat ala'imu subhi. Wansyakka an-nuru syai'an fa syai'an. Hatta yastakmila watatlu'a asyamsu. Kata Syekh As-Sa'di, maksud tanafas adalah banat ala'imu subuhi. Ketika tanda-tanda waktu subuh itu semakin jelas. Dan insyakon nur, cahaya matahari itu mulai tersebar. Jadi kan urutannya itu kan fajar shodiq terlebih dahulu. Ketika sinar matahari itu hanya nampak secara vertikal. Ya, itu awal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian, barakallahu fikum, itu namanya apa? Fajar kazib. Iya, nah. Setelah itu, matahari semakin naik, maka sinar yang muncul tadi tidak secara vertikal, lurus ke atas, tapi dia membentang secara horizontal. Nah, itu yang dinamakan dengan fajar shadiq. Hanya nampak satu garis terang saja. Barakallahu fikum. Di ufuk. Nah, itu nanti secara perlahan itu naik. Terangnya itu menyebar. Barakallahu fikum. Sampai matahari itu muncul secara sempurna lingkarannya. Nah, itu yang dimaksud dengan tanafas. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Menunjukkan bahwa waktu ini adalah waktu yang sangat mulia karena Allah bersumpah dengannya. Barakallahu fik. Naam. Tayyib. Waktu yang sangat menentukan. Ketika di waktu tersebut kita tidak bangkit, kita tertidur dalam barakallahu fikum mimpi kita, naam. Yes, kita sudah kalah. Iya. Kalah dengan orang-orang yang barakallahu fikum startnya lebih awal. Ya, di waktu-waktu tersebut atau bahkan lebih cepat daripada itu dia sudah bangun terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kalah dari sisi berkahnya, kalah dari sisi barakallahu fikum kebaikannya. Nah. Baik, sehingga sangat merugi manusia-manusia yang luput dari waktu-waktu tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Fayam baghilil muridi idza intabaha minan naumi ayyadhkurallaha subhanahu wa ta'ala fayaqulu alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu wirid pertama. Ya, maka sudah seharusnya kata beliau bagi para murid, murid itu dari bahasa Arab. Ya, nah, murid itu adalah seorang barakallahu fikum tayyib pelajar ya, orang yang ingin mengambil ilmu dari sang guru. Dari kata arada yuridu, murid dia menginginkan ilmu dari gurunya. Nah, jadi bahasa Indonesia murid itu dari bahasa Arab. Barakallahu fikum. Nah, maka seharusnya kata beliau bagi murid ketika dia tersadar dari tidurnya, dia bangun dari tidurnya. Nah, yang pertama kali dia baca adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, nah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanyalah kita akan kembali. Itu yang diucapkan ketika bangun tidur, ya. Nah, bukan ketika bangun tidur, siapa yang menang nih? Argentina, Brazil. Nah, ya, bangun tidur, barakallahu fikum, tayyib, pegang HP. HP mana? Lihat, waduh, nanti ada undangan futsal ini. Nah, ya, jadi bangun tidur bukan zikir ini yang diucapkan, tapi macam-macam manusia itu, ya. Ada yang tanyakan HP, barakallahu fikum, ketika bangun tidur. Ada yang nanya bagaimana hasil pertandingan tadi malam. Tayyib, ya, macam-macam. Rugi, ya, dia merugi. Nah, seorang sunni, salafi, ahli sunnah, kaum muslimin yang baik keislamannya, ketika dia bangun tidur, ini yang pertama kali dibaca. Nah, ya, jangan yang lain dulu. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, karena cukup banyak juga kejadian ada orang yang tidur, terus gak bangun lagi, mati. Ada kejadian yang seperti itu, ya. Nah, tidur dia di malam hari itu adalah tidur terakhirnya di alam dunia. Banyak, ya. Nah, orang yang tidur gak bangun lagi. Sehingga ketika Anda diberikan kesempatan oleh Allah, dikembalikan ruh Anda, yang pertama kali mengawali hari itu dengan syukur. Nah, ya, dengan apa? Dengan syukur. Awali hari kita dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِ. Dan wirid ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Afradul Bukhari. Naam. Barakallahu fikum. Wa fi afradi muslimin min hadisi Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Sedangkan pada afradu muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul beliau berkata, Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza amsa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau ketika berada di waktu petang, ya, di sore hari, tepatnya setelah sholat asar, barakallahu fikum, tayyib, itu sampai terbenamnya matahari waktunya, beliau membaca wirid amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Barakallahu fikum. Tayib, kita lanjutkan. Jadi ini di antara zikir petang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Amsayna, kami memasuki waktu sore. Wa amsal mulku lillah. Nah, begitu juga kerajaan, ya, milik Allah, barakallahu fikum. Dan juga pujian miliknya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, kekuasaan dan pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Nah, kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan beberapa pujian dan sanjungannya kepada Allah, baru setelah itu menyebutkan permintaannya. Tayyib, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan yang ada di malam hari ini. Nah, tadi sore harusnya antum baca ya, agar mendapatkan kebaikan di malam hari ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Malam tahun baru banyak kejadian biasanya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Khususnya mereka-mereka barakallahu fikum yang memang merayakan malam itu dengan perbuatan maksiat, laghun dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi mintalah kebaikan di malam hari itu. Wa khaira ma ba'daha. Dan juga kebaikan yang datang setelah malam itu. Nah. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailati. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan malam ini. Barakallahu fikum. Naam. Karena memang malam sangat identik dengan kejahatan. Naam. Baik kejahatan barakallahu fikum dari syaitan-syaitan dari kalangan jin atau manusia. Ya. Naam. Lebih banyak beraksinya di malam hari, ya. Santet, tenung, naam barakallahu fikum itu beraksinya di malam hari. Naam. Terkhusus pada waktu-waktu sahur. Nah, ya. Nah, itu biasanya orang jahat ngirim santet barakallahu fikum. Nah. Baik, atau barakallahu fikum maling, ya, perampok barakallahu fikum na'am. Atau orang-orang yang memang berniat jahat, itu beraksinya di malam hari. Barakallahu fikum na'am. Begitu juga hewan-hewan melata. Ya, ular, kalajengking, kelabang, barakallahu fikum na'am. Itu mereka pun keluarnya di malam hari. Siapa yang akan melindungi kita? Kita dalam kondisi tidur loh. Nah, ya, kejadian di malam hari itu sangat banyak. Banyak sekali. Ya, kadang bencana juga kalau terjadi di malam hari. Kalau kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, gimana kita? Kita lagi asik tidur, tahu-tahu barakallahu fikum la qadarallah, ya, gempa bumi, banjir gitu, barakallahu fikum na'am. Ya, bangun-bangun sudah rumahnya mau tenggelam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah, jadi banyak kejadian-kejadian di malam hari barakallahu fikum, sehingga kalau kita tidak benar-benar berpasrah dan menyerahkan perlindungan kita kepada Allah, nah, banyak yang kejadian. Paham ya? Nah, jadi zikir seperti ini tuh jangan antum lalaikan, pegangi terus. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan kejelekan yang datang setelah malam itu. Nah. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan jeleknya rasa sombong. Barakallahu fikum. Ini juga dua kejelekan dari perangai anak manusia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Manusia itu kalau sudah malas, sudah. Kalau sudah terkena penyakit malas, ampun dah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, amit-amit. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Banyak hal-hal yang berguna dan positif dia barakallahu fikum hambur-hamburkan dengan cuma-cuma barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi yang namanya males itu memang barakallahu fikum datangnya kadang tiba-tiba. Ya, nah, bahkan yang tadinya mungkin semangat tiba-tiba jadi males. Barakallahu fikum. Nah. Wah, malam ini mau misal target barakallahu fikum menghatamkan, ya, barakallahu fikum, tayyib, satu juz, nah, atau dua juz, atau menyalin pelajaran yang ketinggalan. Nah, udah semangat, sudah persiapan, ya, barakallahu fikum, nah, semuanya sudah dia siapkan, kopi, roti, barakallahu fikum, cemilan yang lain, nah, sudah dia siapkan. Tapi yang namanya rasa malas itu kadang-kadang tiba-tiba munculnya. Barakallahu fikum. Nah, taib. Iya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari rasa malas. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga rasa sombong. Nah, itu juga sangat buruk bagi seseorang insan. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabri. Wahai Rabbku, aku meminta perlindungan darimu dari azab neraka dan azab kubur. Nah, ini bagus sekali doanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu harus rutin ya, antum pegangi. Nah, ini bukan wirid aneh-aneh enggak ini. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dihafalkan ya. Wa idza asbaha qala dzalika aidan. Nah. Ketika memasuki waktu subuh, ya selesai salat subuh, beliau pun membaca doa yang sama, hanya saja diganti lafaz amsayinanya menjadi asbahna. Wa asbahal mulku lillah. Amsayina diganti asbahna. Nah. Jadi kalau kita baca ini di pagi dan sore, ya sudah kita mendapatkan proteksi jaminan 24 jam. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kalau asuransi paling jaminannya cuma duit aja. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ini lebih hebat daripada asuransi manapun ini. Ya. Jaminan. Barakallahu fikum. Penjagaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Baca di waktu sore, di waktu pagi. Barakallahu fikum. Zikir ini insyaallah kita akan terlindungi dari hal-hal yang jelek dan kebaikan pada hari itu kita akan peroleh secara sempurna. Ya kan? Nah, kebaikan di pagi hari itu kita dapatkan, hari berikutnya kita dapatkan lagi. Nah, begitu juga kejelekan di hari itu kita benar-benar dilindungi darinya. Sekali lagi barakallahu fikum, segala asbab yang menyebabkan kita untuk celaka itu selalu mengintai. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Kita jalan tiba-tiba ada batu bata, tuh, jatuh, bocor kepala. Barakallahu fikum. Naam. Atau kita tersandung sesuatu atau kita menginjak sebuah barakallahu fikum benda tajam, mungkin saja untuk terjadi. Nah, hal-hal yang buruk kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau kita tidak membentengi diri dengan wirid-wirid dan zikir-zikir yang syar'i, maka tadi kita sangat rentan dan sangat rapuh barakallahu fikum untuk bisa dicelakai barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa yaqulu. Zikir tadi disebutkan ya dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Wa yaqulu termasuk juga wirid yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan di waktu sore adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alimu salasu marratin atau salasa marratin. Naam, dia beliau juga biasa membaca dengan meminta pertolongan melalui nama Allah yang tidak akan merasakan mudarat ya dengan bersama namanya sesuatu pun di bumi tidak juga di langit dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi orang yang membaca doa ini juga dia terlindungi, terproteksi dari segala macam mudarat yang akan menimpa dia. Barakallahu fikum. Naam. وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ نَبِيًّا وَرَسُولًا. Ini juga diantara yang biasa beliau baca. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabiku dan Rasulku. Fa'idha sallal fajra qala wa huwa sanin rijlaihi qabla ayyata kallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marratin. Ketika dia, beliau sholat subuh, barakallahu fikum, selesai sholat subuh, tayyib, beliau berkata dalam kondisi sanin ala rijlaihi. Naam. Qala al-Mubarak Furi fi syarhi Tirmidzi, berkata Imam al-Mubarak Furi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, tayyib, anna rijlahu la tazalu ala halatiha. Anna rijlahu la tazalu ala halatiha. Allati kanat alaiha. Fi jalsatit tashahudil akhiri. Kata Imam Al-Mubarak Furi, makna dari wahwasanin rijlaihi, yaitu adalah bahwa kakinya senantiasa pada kondisi barakallahu fikum semula. Yaitu kondisi di mana ketika dia melakukan tasyahud akhir. Jadi belum merubah posisi duduknya. Ya, doa ini, wirid ini diucapkan ketika dia belum merubah posisi duduknya. Duduk seperti tasyahud akhir itu. Nah, belum merubah duduk, cara duduknya. Dibacalah doa ini atau wirid ini sebanyak 10 kali. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu riwayat Tirmidzi dari hadisnya Abu Dzar. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih gharibun. Naam. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wa yadhkuru sayyidal istighfar. Setelah itu dia membaca tayyib sayyidul istighfar. Nah, sayyid artinya pemimpin atau tokoh. Istighfar itu adalah permohonan ampun. Nah, jadi sebaik-baik bentuk permohonan ampun kepada Allah di antara lafaz yang digunakan adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barakallahu fikum. Na'am. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, At-Tirmidzi, barakallahu fikum. Dari hadisnya Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Hadis ini disyarah oleh barakallahu fikum tayyib Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan syarah yang begitu indah dalam kitab barakallahu fikum enggak keluar nih filenya. Dalam kitab apa tentang zikir itu karya Ibnu Qayyim? Hah? Apa? Apa? Wabilus Sayyib. Nah, kitab Wabilus Sayyib. Nah, jazakallahu khair. Kitab Wabilus Sayyib. Ya, di situ syarahnya wah luar biasa. Dalam beliau mensyarah Sayyidul Istighfar, barakallahu fikum. Bisa dilihat di sana. Luar biasa. Dan kita wabilus sayyid. Nah. Wa yaqulu asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, juga bisa dia baca lagi wirid ya. Kami memasuki waktu pagi di atas fitrah keislaman, kalimat ikhlas dan agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Nabi kami Ibrahim yang hanif muslima dan beliau tidaklah masuk dalam golongan kaum musyrikin. Nah, karena ada orang-orang musyrik yang mengklaim ya kalau Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari mereka. Nah, makanya dalam beberapa keterangan ayat ataupun barakallahu fikum hadis langsung ada keterangan ini. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Nah, seperti kata klaim mereka. Wa yad'u Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Nah, ini juga doa sapu jagat ini ya. Nah, jadi semua kebaikan itu disapu semuanya, dirangkul semuanya, diraup semuanya. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia merupakan pokok dari segala urusanku. Nah, jadi yang pertama kita minta agama kita itu diperbaiki. Nah, karena kita adalah seorang insan yang naqis, ya, penuh dengan kekurangan. Nah, dan tidak boleh juga kita mengklaim kita adalah seseorang yang agamanya itu enggak punya salah atau enggak ada kekurangan. Nah, tapi kita harus mengakui kalau agama kita itu masih sangat kurang. Jadi tiap hari kita minta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah agamaku, ya Allah, perbaikilah agamaku, ya Allah. Nah, karena agama itu adalah pokok dari segala urusan kita. Ditambah lagi, ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Nah, ya, jadi bukan hanya agama saja, tapi juga dunia juga minta diperbaiki oleh Allah. Nah, masalah baik dunia, ya Allah yang lebih tahu. Enggak selalu diartikan dengan duit, duit, duit, dan duit. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang penting kita serahkan kepada Allah. Urusan dunia beres, ya Allah. Nah, ya, minta kepada Allah agar urusan dunia kita selalu diperbaiki. Barakallahu fikum. Nah, yang tadi mungkin sering ribut sama saudaranya, ya, karena sering doa sama Allah, akhirnya jadi akur. Yang tadi sering ribut sama istrinya, tengkar-tengkar terus. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, minta perbaiki, ya Allah. Nah, jadi, aku romantis lagi seperti pengantin baru. Ya, nah, minta. Barakallahu fikum, da'am. Tayyib, yang bingung untuk SPP anaknya, barakallahu fikum, nah, minta kepada Allah diperbaiki ya dunianya. Nah, jadi agama tiap hari diperbaiki, dunia tiap hari diperbaiki, apalagi yang dicari ya, barakallahu fikum. Nah, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang di dalamnya ada tempat kembaliku. Akhirat lebih utama lagi. Ya, minta diperbaiki oleh Allah. Ditambah lagi, masya Allah, lafadz-lafadznya itu, masya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai penambah, ya, kebaikan. Nah, segala jenis kebaikan. Jadi minta kepada Allah panjang umur itu tambah baik. Karena banyak orang-orang yang panjang umur tambah jelek. Ya, nah. Tambah lama belajarnya, tambah barakallahu fikum amburadul. Ngeri yang seperti itu. Ya, nah, tambah senior, tambah enggak kena. Barakallahu fikum. Nah, jadi bertambah umur itu bukan bertambah kebaikan, tapi menurun, menurun, menurun. Jadi minta sama Allah jangan sampai kena fenomena seperti itu. Jadikanlah bertambahnya kehidupan, bertambahnya umur itu sebagai bertambahnya kebaikan. Nah, waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian ya sebagai peristirahatanku dari segala bentuk keburukan. Naam, ya. Jadi kematian itu adalah sebagai barakallahu fikum waktu di mana segala kejelekan kita itu barakallahu fikum berhenti ya, dan juga mengandung makna ketika kita mati itu kita sudah merasakan tenang, tidak lagi mengkhawatirkan tentang kejelekan-kejelekan kita ya, masalah dosa kepada Allah kita sudah minta ampun, masalah kezoliman-kezoliman kita kepada orang lain sudah kita selesaikan. Jadi ketika mati itu tenang, minta kepada Allah kondisi seperti itu. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai peristirahatanku dari segala macam kejelekanku. Nah, bagus ini. Masya Allah. Jangan antum luputkan doa ini. Luar biasa. Ya, nah, semua kebaikan antum peroleh dengan wirid tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, masih ada beberapa wirid-wirid yang lain. Ya. Kalau bisa dihafalkan, hafalkan semua. Iya. Nah, karena waktunya cukup panjang antum diberikan ya. Antum enggak ada sibuk untuk mikirin barakallahu fikum mempersiapkan ke pasar ketika pagi ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Tayyib, atau mau siap kerja ketika sore juga demikian, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Panjang jadi waktunya kita untuk bisa membaca semua wirid-wirid tadi, barakallahu fikum, na'am. Sehingga kita akan meraup barakallahu fikum kebaikan yang begitu banyak dengan membaca wirid-wirid tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Na'am.